بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir Juz Amma, juz yang ke-30. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke juz 29. Juz yang ke-29 diawali dengan surat Al-Mulk. Dinamakan surat Al-Mulk karena ada penyebutan Al-Mulk dalam surat ini, yakni pada ayat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala tafsiru suratil mulk. Tafsir surat Al-Mulk. Wa hiya makkiyah. Dan surat ini adalah surat yang makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Syekh rahimahullahu taala mengawali dengan membahas 4 ayat yang pertama dari surat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suci zat yang di tangannya Al-Mulk, kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur, yang telah menciptakan mati dan hidup agar supaya Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit tibaqo, berlapis-lapis, yakni 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, engkau tidak akan mendapati dalam penciptaan Allah adanya sesuatu yang cacat, adanya sesuatu yang tidak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur, lihatlah atau pandanglah berulang-ulang, adakah engkau melihat adanya kecacatan, kekurangan atau ketidakseimbangan dalam penciptaan Allah. Summarji'il basara karratain, kemudian lihatlah lagi, pandanglah sekali lagi. Yanqalib ilaikal basaru khasi'a, maka niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu atau penglihatanmu akan kembali kepadamu dalam keadaan khasi'a, tidak mendapati adanya kekurangan, kecacatan dalam penciptaan Allah. Wa huwa hasir, dan penglihatanmu dalam keadaan hasir, payah. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan 4 ayat di atas. Tabarakalladzi biyadihil mulku ay ta'azzama wa ta'ala wa kathura khairuhu wa 'amma ihsanuhu. Maha suci zat yang di tangannya al-mulk, seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan. Ae artinya ta'azzama, maha agung, maha besar Allah. Wa ta'ala, dan maha tinggi. Wa kathura khairuhu, dan banyak kebaikannya. Wa amma ihsanuhu, dan merata ihsannya. Min azamatihi anna biyadihi mulkul alam. Min azamatihi anna biyadihi mulkal alami al-ulwi was-sufli. Dan di antara bentuk keagungan Allah, kebesaran Allah adalah di tangannya ada segala atau seluruh kekuasaan di alam ini, baik alam al-ulwi was-sufli, alam yang ada di atas atau alam yang ada di bawah. Semua kekuasaan berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan maha besar dan maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di tangan Allah seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan di langit dan di bumi, di atas dan di bawah. Fahuwa alladhi khalaqahu wa yatasarrafu fihi bima syaa'a minal ahkamil qadariyyati wal ahkamid diniyyati attabi'ati li hikmatihi. Dan dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya dengan hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Baik hukum yang qadariyah atau hukum yang diniyah yang mengikuti hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan Allah yang mengurusinya dan mengaturnya. Allah yang menjaganya. Wa min 'azamatihi kamalu qudratihi allati yaqdiru biha 'ala kulli syai. Dan di antara bentuk keagungan dan kebesaran Allah adalah sempurnanya kekuasaan Allah, sempurnanya kemampuan Allah, yang dengan kekuasaan atau kemampuan tersebut Allah kuasa atau maha kuasa atas segala sesuatu. Wa biha aujada ma aujada minal makhluqatil azimah. Dan dengan kekuasaannya yang sangat sempurna itu Allah adakan makhluk-makhluk yang besar. Allah ciptakan makhluk-makhluk yang besar. Kassamawati wal ard. Seperti langit dan bumi. Langit dan bumi adalah makhluk Allah yang besar. Dan Allah yang menciptakannya. Dan Allah maha mampu untuk menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini menunjukkan bukti keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukti sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar-besar seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka dari itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian ayat yang kedua. Wa khalaqa al-mauta wal hayata. Ay qaddara li'ibadihi an yuhyiyahum thumma yumitahum. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Yang telah menciptakan mati dan hidup. Ay artinya qaddara li'ibadihi, Allah telah menetapkan untuk hambanya bahwa Allah menghidupkan mereka kemudian Allah mematikan mereka. Ini sudah ketetapan dan ketentuan dari Allah Azza wa Jal. Allah menghidupkan hambanya kemudian Allah mematikan hambanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar supaya Allah menguji kalian. Diciptakannya mati dan hidup adalah agar supaya Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Yang paling bagus amalnya siapa? Ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Ini makna ahsanu amala. Yang paling baik amalnya itu yang paling ikhlas. Amalan yang dilakukan dengan keikhlasan. Wa aswabuhu. Dan yang paling benarnya yaitu amalan yang dilakukan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat isyarat bahwa amal yang diterima adalah amal yang memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika anna Allah khalaqa ibadahu wa akhrajahum li hadhihi ad-dar. Ya, demikian itu adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya, wa akhrajahum li hadhihi ad-dar, dan Allah mengeluarkan mereka untuk ke dunia ini. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup agar Allah menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka na'am untuk dunia ini. Itu mereka tinggal di dunia ini. Allah ciptakan hamba-hambanya tersebut untuk tinggal di dunia ini. Wa akhbarahum annahum sayunqaluna minha. Dan Allah telah mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya mereka akan pindah dari dunia ini. Jadi dunia ini hanya na'am sementara. Dunia ini tidak kekal. Tetapi dia sementara dan manusia akan pindah dari dunia ini ke negeri yang berikutnya, yaitu negeri akhirat. Wa amarahum wa nahahum. Selain Allah mengkhabarkan mereka bahwasanya mereka akan pindah dari dunia ini, juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka atau memberikan mereka perintah dan memberikan mereka larangan, ya, di dunia ini. Jadi di dunia ini ada larangan, ada perintah. Wabtalahum bisyahwatil mu'aridati li amri. Dan Allah uji mereka. Allah uji mereka dengan apa? Kesenangan-kesenangan yang bertentangan dengan perintah Allah. Ini ujian. Di dunia ini banyak syahwat, kesenangan-kesenangan yang bertentangan, yang menyelisihi perintah Allah. Allah uji mereka, Allah uji hamba-hamba dengan ini. Faman yang qada li amrillah wa ahsanal amal. Maka barang siapa yang tunduk terhadap perintah Allah dan dia memperbagus amalnya, memperbaiki amalnya, ahsanallahu lahul jaza fid darain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang baik untuknya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man mala ma'a syahwatin nafs. Dan barang siapa yang condongnya ke kesenangan-kesenangan diri, kesenangan-kesenangan jiwa yang menyelisihi perintah Allah, wa nabadha amrullah, dan dia mencampakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena condongnya kepada syahwat tadi, kesenangan-kesenangan, falahu syarrul jaza, maka bagi dia balasan yang buruk, balasan yang buruk pada hari kiamat, wal iyadu billah. Demikianlah kedudukan kita, ya, dan keadaan kita seperti ini. Allah menciptakan kita, ya, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita tinggal di dunia ini, ya. Kemudian Allah beritahu kepada kita bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Kemudian Allah beri kita perintah, Allah beri kita larangan, ya. Dan Allah uji kita dengan syahwat, kesenangan-kesenangan yang menyelisihi perintah Allah tersebut. Orang yang tunduk terhadap perintah Allah dan dia melakukan amal soleh, maka dia beruntung. Dia akan mendapatkan balasan yang ahsanul jaza, balasan yang paling baik dari Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, yang tidak sanggup menghadapi ujian ini, cobaan ini, sehingga dia lebih condong kepada syahwatnya, kesenangan-kesenangan jiwanya yang menyelisih perintah Allah, bahkan dia berani mencampakkan perintah Allah, falahu syarrul jaza, maka bagi dia balasan yang buruk. Tentunya balasan yang baik adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan balasan yang buruk adalah siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Maka ini pelajaran bagi kita yang mengingatkan kita, ya, tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Kita ini sementara, ya, tidak lama, ya. Setelah itu kita pindah. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan tentang dunia ini itu seperti seorang yang musafir, kemudian pengen istirahat di bawah pohon yang teduh, ya. Ini dunia. Kemudian setelah itu, setelah selesai istirahatnya, lanjut perjalanan. Nah, inilah sementaranya dunia, sebentarnya dunia. Akan tetapi banyak yang tertipu dengan dunia ini, terlena dengan dunia ini, ya. Tertipu dan terlena dengan asyahwat, kesenangan-kesenangan diri, ya. Baik itu berupa harta atau kedudukan, atau wanita, atau yang lainnya. Maka jika demikian keadaannya, hendaknya kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang ahsanu amala, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan mati dan hidup agar supaya Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Wahuwal azizul ghafur. Dan dia maha aziz, maha perkasa. Alladzi lahul izzatu kulluha. Yang milik Allah lah semua keperkasaan. Allati qaharu biha jami'al asya. Yang dengan keperkasaan tersebut Allah memaksa seluruh sesuatu. Ya, segala sesuatu. Allah mampu untuk memaksa segala sesuatu. Wan qadat lahul makhluqat. Dan dengan keperkasaan itu tunduklah kepada Allah seluruh makhluknya. Al-Ghafur, wahual azizul ghafur, sedangkan Al-Ghafur yang maha pengampun, anil musiin wal muqassirin wal mudnibin. Itu Allah yang Maha Pengampun, Ia mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan, ya, dan orang-orang yang kurang dalam memenuhi hak Allah, dan Allah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa. Khususan idza tabu anabu, terkhusus apabila mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yaghfiru dzunubahum, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa mereka. Orang yang meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, inabah kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebesar apapun dosanya, Allah ampuni. Inilah makna Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Walau balagat ananas sama, walaupun dosanya sampai setinggi langit, saking banyaknya. Wa yasturu uyubahum, bahkan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib mereka, kesalahan dan dosa mereka. Walau kanat mil ad-dunya, walaupun kesalahan dan dosa tersebut sepenuh dunia. Menunjukkan betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kemudian ayat yang ketiga, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan tujuh langit, tibaqa, berlapis-lapis. Ae kullu wahidatin fawqal ukhra, yaitu langit yang satu di atas langit yang lainnya, bertingkat-tingkat atau berlapis-lapis, yang satu di atas yang lainnya. Walasna tabaqatan wahidatan, langit-langit itu bukan satu tingkatan, bukan satu lapisan, tetapi berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Tujuh lapis langit atau tujuh tingkat langit. Wa khalaqaha fi ghayati al-husni wal itqan, dan Allah menciptakan langit ini fi ghayatil husni wal itqan, dengan keindahan yang mencapai puncaknya, fi ghayatil husn, yakni Allah menciptakan langit sangat indah, wal itqan, dan sangat kokoh, sempurna, tidak ada kecacatan dalam penciptaan tersebut, tidak ada khalal wa naqs, tidak ada kejanggalan, tidak ada kekurangan dalam penciptaan langit tersebut. Allah ciptakan langit dalam keadaan indah, kokoh, sempurna. Mata rafi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak akan mendapati dalam penciptaan Allah tafawut, adanya tafawut, ai khalalun wa naqsun, adanya kecacatan dan kekurangan atau ketidakseimbangan, tidak engkau dapati. Wa idan tafan naqsu min kulli wajhin sorot hasanatan kamilatan mutanasibatan min kulli wajhin, maka apabila kekurangan, kecacatan ini tidak ada dalam penciptaan Allah, min kulli wajhin, dalam setiap sisinya, dalam segala sisinya enggak ada, maka sorot hasanatan kamilatan, maka jadilah langit na'am hasanatan kamilatan, keindahannya sempurna. mutanasibatan, keindahannya serasi. Selain sempurna, langit juga serasi. Tidak ada padanya ketidakseimbangan. Langit itu indah, sempurna, serasi, min kulli wajhin, dari setiap sisinya, fi launiha wa hayatiha wa irtifa'iha, baik dalam warnanya, hayahnya, bentuknya, bentuk langit, wa irtifa'iha, dan tingginya, ya, tinggi langit. Wa ma fiha minasyams wal qamar wal kawakibin nayyirat as-sawabiti minhunna was-sayyarat. Dan juga ditambah lagi makhluk-makhluk yang lain atau benda-benda yang lain yang ada padanya, yang ada di langit, baik berupa matahari atau rembulan, dan juga bintang-bintang yang bercahaya, baik bintang-bintang yang sawabit, yang diam, atau bintang-bintang yang sayyarat, yang bergerak. Menambah keindahan langit. Nah, sebagaimana dalam ayat yang setelahnya Allah katakan, walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kami telah menghiasi langit, langit yang dekat, bimasabiha, dengan bintang-bintang, sehingga bertambah indah langit dengan adanya bintang-bintang. Bertambah indah langit dengan adanya rembulan, matahari, dan kawakib tadi, bintang-bintang tadi. Walamma kana kamaluha ma'luman amara ta'ala bitikrarin nadhari ilaiha wa ta'ammuli fi irja'iha. Maka ketika kesempurnaan langit ini sudah diketahui, sudah maklum, amara ta'ala bitikrarin nadhari ilaiha. Maka Allah perintahkan hambanya untuk apa? Tikrar nazar ilaiha, untuk mengulang-ulang melihat langit, memandang langit, ya. Wa ta'ammul fi arja'iha, dan memperhatikan di seluruh sudutnya. Allah berfirman, farji'il basara. Farji'il basara, hal tara min futur. Maka lihatlah, pandangilah langit tersebut berulang-ulang. Hal tara min futur, apakah ada kecacatan? Adakah engkau dapati adanya ketidakseimbangan dalam penciptaan langit tersebut? Ai a'idhu ilaiha nadhiran mu'tabiran. Yaitu ulangi pandanganmu, penglihatanmu ke langit, ya, dengan memperhatikan dan sambil mengambil pelajaran. Nah, karena langit adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Maka lihat lagi, pandangi lagi, apakah ada kecacatan, kekurangan padanya. Dan engkau tidak akan pernah mendapati adanya kecacatan padanya. Nah, ulang lagi, lihat lagi, mu'tabiron, dengan engkau mengambil pelajaran padanya. Hal taro min futur, adakah ketidakseimbangan yang engkau lihat dalam penciptaan langit? Ay naqsun waqtilalun. Yaitu adakah kekurangan dan kecacatan padanya? La, sekali-kali tidak ada. Langit keindahannya sempurna, serasi dari segala sisinya. Nah, baik warnanya, bentuknya, tingginya, dan seterusnya. Belum lagi ditambah dengan tadi, makhluk-makhluk yang lain yang menghiasi langit, yang menambah keindahan langit. Kemudian ayat yang keempat, summarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Allah perintahkan untuk memandang sekali lagi. Nah, perhatikan nih tanda-tanda kekuasaan Allah yang ini nih, yang langit ini. Summarji'il basara, kemudian lihatlah, pandanglah sekali lagi, karratain, lihatlah sekali lagi. Ai al-murad bidzalika kasratut tikrar. Ini maksud di sini adalah apa? Kasratut tikrar, seringnya mengulang-ulang. Melihat dan memandang tanda-tanda kekuasaan Allah. Melihat dan memandang langit dan mengambil pelajaran padanya. Yanqalib ilaikal basaru khasi aw wa huwa hasir. Kemudian lihatlah sekali lagi, pandanglah sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu khosia, dalam keadaan khosia, tidak mendapati adanya kecacatan pada penciptaan langit. Wahuwa hasir, dalam keadaan pandanganmu sudah payah, lelah. Nah, para mencari-cari kelemahan, kekurangan, kecacatan, enggak ada. Nah, dari segala sudutnya enggak ada. Segala sisinya enggak ada. Nah, sampai payah dan lelah matamu, penglihatanmu, pandanganmu, ya, tidak akan mendapati adanya kecacatan dan kekurangan dalam penciptaan langit. Ai ajizan an yara khalalan aw futuran. Khosia, yaitu pandanganmu dalam keadaan tidak mampu untuk melihat adanya khalal, kecacatan au futuro, atau hal yang tidak seimbang atau kekurangan. Walau harisu ghayatul hirs, walaupun dia sangat menginginkan itu. Sangat menginginkan, pengen lihat adanya kekurangan, kelemahan, ya. Nah, sehingga menajamkan pandangannya, ya. Maka sama sekali dia tidak akan mendapati adanya kekurangan dan kecacatan pada penciptaan langit tersebut. Thumma sarraha bi dzikri husniha faqal. Kemudian Allah memperjelas lagi dengan menyebutkan keindahan langit. Ya. Allah berfirman dalam ayat setelahnya, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dengan masabih, bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar syaitan, dan kami siapkan untuk mereka azab neraka yang menyala-nyala. Baik, untuk ayat yang selanjutnya, nah, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Nah, selesai kita dari penjelasan Syekh rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari surat Al-Mulk. Nah, sebagai penutup, di antara keutamaan nah surat Al-Mulk, ya, adalah disunnahkan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malamnya. Nah, setiap malamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, beliau sebelum tidur selalu membaca surat Al-Mulk. Nah, juga dalam riwayat yang hasan, beliau membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Nah, sebelum tidur. Alaihi salatu wassalam. Nah. Baik, sehingga bisa diamalkan sunnah ini, untuk membaca surat ini setiap malamnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.